Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yakub SHMA. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5. Mulai halaman 98. Kitab tercelanya kikir dan cinta harta. Kitab tercelanya kikir dan tercelanya cinta harta. Yaitu kitab ketujuh dari rubuk yang membinasakan dari kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang seharusnya menerima pujian disebabkan rezeki yang berkembang, yang dianugerahkannya, yang menghilangkan mandorot sesudah putus asa, yang menjadikan makhluk dan meluaskan rezeki. Ia mencurahkan kepada orang-orang bekerja bermacam-macam harta dan mencoba mereka pada harta-harta itu dengan pertukaran dengan segala hal. Ia membolak-balik mereka pada harta-harta itu di antara sukar dan mudah, kaya dan miskin, loba dan putus asa, kaya dan bangkrut atau pailit, lemah dan bertenaga, rakus dan qanaah, mencukupkan apa yang ada. Kikir dan pemurah, gembira dengan yang ada dan sedih atas yang hilang, mengutamakan diri sendiri dan membelanjakan kepada orang lain, merasa lapang dan takut miskin, memboros dan terlalu menghemat, ridho dengan sedikit dan memandang hina dengan yang banyak. Semua itu untuk dicobanya mereka. Siapakah di antara mereka yang lebih baik amal perbuatannya? Dan ia melihat, siapakah di antara mereka yang memilih dunia untuk ganti akhirat dan mencari ganti yang berpaling dari akhirat dan mengambil dunia sebagai simpanan dan pembantunya. Salawat kepada Muhammad yang telah memansuhkan atau membatalkan agama-agama yang lain dengan agama yang dibawanya. Ia melibatkan segala agama dan kepercayaan dengan syariat yang disampaikan. Dan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang menjalani jalan Tuhannya dengan patuh, curahkanlah kesejahteraan yang banyak kepada mereka. Adapun kemudian, sesungguhnya fitnah dunia itu banyak cabang dan seginya, luas sudut dan sampingnya. Akan tetapi, harta itu yang terbesar fitnahnya dan yang lebih lengkap ujiannya. Lebih besar fitnah pada harta itu ialah bahwa tiada seorang pun yang tiada memerlukan kepada harta. Kemudian, apabila harta itu diperoleh, maka tiada selamat dari kejahatan yang ditimbulkan oleh harta. Kalau harta itu tidak dipunyai, maka terjadilah kemiskinan yang mendekatkan kepada kekafiran. Dan kalau harta itu diperoleh, niscaya terjadilah kedurhakaan yang diakibatkan tiada lain selain kerugian. Kesimpulan, bahwa harta itu tiada terlepas dari faedah dan bahaya. Faedahnya termasuk yang melepaskan dan bahayanya termasuk yang membinasakan. Membedakan antara kebajikan dan kejahatan itu termasuk yang sulit, yang tidak mampu membedakannya selain orang-orang yang mempunyai mata hati atau basiroh pada agama. Dari ulama-ulama yang mendalami ilmunya. Tidaklah mereka yang tahu hanya gambaran ilmu, lagi yang tertipu. Uraian yang demikian itu penting secara tersendiri. Maka apa yang telah kami sebutkan pada kitab tercelanya dunia, tidaklah ditinjau mengenai harta khususnya, akan tetapi mengenai dunia umumnya. Karena dunia itu mencakup tiap-tiap keuntungan yang segera, dan harta itu setengah dari bagian-bagian dunia. Kemegahan itu setengah bagian dunia. Mengikuti nafsu keinginan perut dan kemaluan itu setengah dari bagian dunia. Kesembuhan dari marah dengan hukum amarah dan dengki itu setengah bagian dunia. Sombong dan mencari ketinggian itu setengah bagian dunia. Dunia itu mempunyai bagian-bagian yang banyak. Dan semuanya itu dikumpulkan oleh setiap apa yang ada keuntungan yang segera bagi manusia padanya. Dan tinjauan kami sekarang pada kitab ini adalah mengenai harta saja. Karena pada harta itu banyak bahaya yang kebinasaan. Dan manusia lantaran tidak mempunyai harta bersikap miskin. Dan dari ajalnya harta bersifat kaya. Miskin dan kaya itu adalah dua keadaan yang mendatangkan percobaan dan ujian. Kemudian, orang yang tiada mempunyai harta mempunyai dua keadaan. Qanaah atau merasa cukup apa adanya, dan loba. Yang satu adalah tercela dan yang satu lagi adalah terpuji. Dan orang yang loba mempunyai dua keadaan. Loba pada yang ada di tangan manusia lain dan menyiapkan diri bagi pekerjaan-pekerjaan dan perusahaan-perusahaan serta tiada mengharapkan bantuan makhluk. Loba itu yang terjahat dari dua keadaan tersebut. Dan orang yang memperoleh atau yang berpunya mempunyai dua keadaan pula. Menahan disebabkan kuatnya kegigiran dan kelobaan, dan membelanjakan. Yang satu tercela dan yang satu lagi terpuji. Orang yang membelanjakan hartanya itu mempunyai dua keadaan, memboros dan berhemat. Yang terpuji ialah berhemat. Inilah hal-hal yang menyerupai satu dengan lainnya, dan menyingkapkan tutup jadi yang tidak terang ini adalah penting. Dan kami akan menguraikan yang demikian pada 14 pasal insyaallah ta'ala. Yaitu penjelasan tertelanya harta, kemudian terpujinya, kemudian penguraian faedah harta dan bahayanya, kemudian tertelanya rakus dan loba, kemudian obat rakus dan loba, kemudian keutamaan sifat pemurah, kemudian hikayat atau cerita orang-orang pemurah, kemudian tercelanya kikir, kemudian cerita orang-orang kikir, kemudian mengutamakan orang lain atau al-itsar dan kelebihannya, kemudian batas kemurahan dan kekikiran, kemudian obat kikir, kemudian kumpulan tugas-tugas mengenai harta, kemudian tercelanya kaya dan terpujinya miskin, insyaallah ta'ala. Penjelasan, tercelanya harta dan makruh mencintainya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum, wala awladukum anna dzikrillah. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Dan siapa yang berbuat begitu, itulah orang-orang yang menderita kerugian. Surat Al-Munafikun ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, innama ambalukum wa awlatukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Artinya, harta benda dan anak-anakmu hanyalah menjadi fitnah. Dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Surat At-Taghabun ayat 15. Maka barang siapa memilih harta dan anaknya atas apa yang pada sisi Allah, niscaya ia merugi dan tertipu dengan kerugian besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, mangkana yuridul hayata dunya wa jinataha nuwaffi ilaihim amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Artinya, siapa yang ingin kepada kehidupan dunia dan perhiasannya, kami sempurnakan kepadanya perbuatannya itu di dunia ini, dan mereka tidak dirugikan. Surat Hud ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, innal insana layatgha ar-ra'ahu staghna. Artinya, sesungguhnya manusia itu bertindak melanggar batas, disebabkan dia melihat dirinya serba cukup. Surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Maka tiada daya upaya, melainkan dengan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Allah Ta'ala berfirman, Alhaakumut takatsur. Artinya, kamu dilalaikan oleh perlombaan memperbanyak kekayaan. Surat At-Takatsur ayat 1. Rasulullah SAW bersabda, cinta harta dan kemuliaan itu menumbuhkan nifak atau sifat orang munafik dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan sayuran. Nabi SAW bersabda, tidaklah dua ekor serigala yang buas yang dilepaskan dalam kandang kambing lebih banyak merusakkan dibandingkan dengan cinta harta dan kemegahan pada agama seorang muslim. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Ka'ab bin Malik. Nabi SAW bersabda, binasalah orang-orang yang membanyakkan harta selain orang yang berbuat dengan hartanya pada hamba Allah. Begini, begini. Dan amat sedikit mereka yang begitu. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abdurrahman bin Abza. Dan diriwayatkan Ahmad dari Abi Said. Ditanyakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, yang manakah dari umatmu yang jahat? Nabi SAW menjawab, orang-orang kaya. Nabi SAW bersabda, akan datang sesudahmu suatu kaum yang memakan makanan dunia yang baik-baik dan berwarna-warna. Mereka mengendarai kuda yang cantik dan berwarna-warna, mengawini wanita tercantik dan berwarna-warna, memakai kain yang tercantik dan berwarna-warna. Mereka mempunyai perut yang tiada kenyang dari makanan sedikit, mempunyai nafsu yang tidak merasa cukup dengan yang banyak. Mereka berhenti di atas dunia, berpagi dan bersore hari kepada dunia. Mereka mengambil dunia itu menjadi Tuhan yang disembah. Tidak Tuhan yang disembah mereka sendiri. Mereka mengambil Tuhan selain Tuhan mereka. Kepada urusan dunialah mereka berkesudahan. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Maka cita-cita dari Muhammad bin Abdullah, bagi siapa yang mendapati zaman itu, dari sesudah kamu dan di belakang kamu, bahwa ia tidak memberi salam kepada mereka, tidak mengunjungi orang-orang sakit mereka, tidak turut mengantar jenazah-jenazah mereka, dan tidak memuliakan orang-orang besar mereka. Maka siapa yang berbuat demikian, Niscaya ia telah menolong menghancurkan Islam. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abi Umah. Nabi SAW bersabda, tinggalkanlah dunia untuk yang mempunyainya. Siapa yang mengambil dari dunia di atas yang mencukupinya, niscaya ia telah mengambil kebinasaannya. Dan ia tidak merasa yang demikian. Diriwayatkan Al-Basar dari Anas. Nabi SAW bersabda, anak Adam itu berkata, hartaku, hartaku. Adakah bagimu dari hartamu selain apa yang telah engkau makan? Maka telah engkau hancur binasakan. Atau yang engkau pakai, maka telah engkau burukan. Atau yang telah engkau sedekahkan, maka telah engkau lakukan. Diriwayatkan Muslim dari Abdullah bin As-Sukair dan Abu Hurairah. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, mengapa aku tidak menyukai mati? Lalu Rasulullah SAW bertanya, adakah padamu harta? Ia menjawab, ya, ada, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, bawalah hartamu di hadapanmu. Sesungguhnya hati orang mukmin itu bersama hartanya. Jikalau dibawanya di depannya, niscaya ia menyukai untuk menghubunginya. Dan jikalau dibawanya di belakangnya, niscaya ia menyukai untuk meninggalkannya. Nabi SAW bersabda, teman anak Adam itu tiga. Yang satu mengikuti sampai kepada nyawanya diambil. Yang kedua sampai ke kuburannya. Dan yang ketiga sampai ke tempat berkumpulnya atau di padang mahsyar. Maka yang mengikutinya sampai kepada nyawanya diambil ialah hartanya. Yang mengikutinya sampai ke kuburan ialah keluarganya. Dan yang mengikuti sampai ke padang mahsyar ialah amalnya. Diriwayatkan banyak orang di antaranya Ahmad dan At-Tabarani dari An-Nu'man bin Basir. Sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam atau Al-Hawariyun bertanya kepada Isa alaihissalam, bagaimana engkau dapat berjalan di atas air dan kami tidak sanggup yang demikian? Lalu Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada mereka, apa kedudukan dinar dan dirham padamu? Mereka itu menjawab, baik. Nabi Isa lalu berkata, tetapi keduanya itu dan lumpur padaku sama. Salman Al-Farisi menulis surat kepada Abi Darda radhiyallahu an yang isinya, hai saudaraku, awaslah bahwa engkau mengumpulkan dari dunia apa yang tidak engkau tunaikan kesyukurannya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dibawakan orang yang mempunyai dunia, yang mentaati Allah di dalam dunia, dan hartanya di hadapannya. Setiap kali titian atau as-siratal mustaqim mereng disebabkan orang itu, lalu hartanya berkata kepadanya, lalulah terus, sesungguhnya engkau telah menunaikan hak Allah padaku. Kemudian dibawakan orang yang mempunyai dunia, yang tiada mentaati Allah di dalam dunia, dan hartanya di antara dua baunya. Setiap kali titian atau as-siratul mustaqim mereng disebabkan orang itu, lalu hartanya berkata kepadanya, celakalah engkau, bahwa engkau tidak menunaikan hak Allah padaku. Maka senantiasalah seperti yang demikian, sehingga harta itu mendoakan dengan kecelakaan dan kebinasaan. Tiap-tiap apa yang telah kami bentangkan pada kitab suhud dan kemiskinan tentang tercelanya kaya dan terpujinya miskin, semuanya itu kembali kepada tercelanya harta. Demikian pula tiap-tiap apa yang telah kami sebutkan tentang tercelanya dunia, maka mencakup tercelanya harta secara umum. Karena harta itu sendi dunia yang terbesar, dan sesungguhnya akan kami sebutkan sekarang apa yang datang dari agama mengenai harta khususnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati seorang hamba, maka malaikat bertanya, apa yang dibawanya? Dan manusia bertanya, apa yang ditinggalkannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan engkau mengambil sawah ladang, nanti engkau mencintai dunia. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud. Al-Athar atau ucapan para sahabat dari dan orang-orang terkemuka, antara lain ialah diriwayatkan bahwa seorang laki-laki memaki Abi Darda radhiyallahu anhu, dan diperlihatkannya Abi Darda itu orang jahat. Lalu Abi Darda berdoa, wahai Allah Tuhanku, siapa yang berbuat jahat kepadaku, maka sehatkanlah tubuhnya, panjangkanlah umurnya, dan banyakkanlah hartanya. Maka perhatikanlah bagaimana ia melihat bahwa banyaknya harta itu bencana penghabisan, serta sehatnya badan dan panjangnya umur. Karena tidak boleh tidak bahwa harta itu akan membawa kedurhakaan. Ali radhiyallahu anhu meletakkan uang dirham di atas tapak tangannya. Kemudian berkata, sesungguhnya engkau, selama engkau tidak keluar daripada aku, niscaya engkau tidak bermanfaat bagiku. Diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu mengirim suatu pemberian atau hadiah kepada Zainab binti Yasin, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Zainab bertanya, apa ini? Mereka yang membawa hadiah itu menjawab, dikirim oleh Umar bin Khattab kepada engkau. Beliau menjawab, kiranya Allah mengampuni Umar. Kemudian beliau buka tutupnya yang ada padanya. Lalu beliau potong dan menjadikannya beberapa berkas, dan dibagi-bagikannya pada keluarganya, familinya, dan anak-anak yatim. Kemudian ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa, wahai Allah Tuhanku, janganlah aku memperoleh lagi pemberian Umar sesudah tahunku ini. Maka adalah Zainab binti Yasin, istri Rasulullah SAW yang pertama, yang mengikutinya ke alam baka. Al-Hasan Al-Basri berkata, demi Allah, tiadalah seorang yang memuliakan dirham melainkan dia dihinakan oleh Allah. Ada yang mengatakan bahwa dinar dan dirham pertama yang diperbuat itu telah diangkat oleh iblis, kemudian diletakkan atas dahinya, kemudian dipeluknya, seraya ia berkata, siapa yang mencintai engkau berdua, maka dia itu budakku yang sebenarnya. Sumait bin Ajlan berkata, sesungguhnya dirham dan dinar itu kesusahan orang-orang munafik. Mereka dihalau dengan dirham dan dinar itu ke neraka. Yahya bin Ma'as berkata, dirham itu kalajengking. Jikalau engkau tidak mengetahui jambinya, maka janganlah engkau mengambilnya. Karena jikalau ia menyengat engkau, niscaya engkau dibunuh oleh racunnya. Lalu orang bertanya, apakah jambinya itu? Yahya bin Ma'az menjawab, mengambilnya dari yang halal dan meletakkannya pada yang benar. Al-A'la bin Ziyad berkata, tergambar bagiku dunia dan di atasnya dari semua perhiasan. Lalu aku berkata, aku berlindung dengan Allah dari kejahatan engkau. Dunia itu lalu menjawab, jikalau menyukakan kamu bahwa Allah melindungi engkau daripadaku, maka marailah dirham dan dinar. Yang demikian itu karena dirham dan dinar keduanya itu dunia seluruhnya. Karena dengan dirham dan dinar orang akan sampai kepada semua macam dunia. Maka siapa yang sabar dari dirham dan dinar, niscaya ia sabar dari dunia. Mengenai yang demikian, dikatakan dengan inada. Sesungguhnya aku mendapat, maka janganlah engkau menyangka yang lain. Bahwa warok itu adalah di sisi dirham ini. Apabila engkau telah menguasai dirham, kemudian engkau tinggalkan, maka ketahuilah bahwa takwamu itu takwa muslim sejati. Pada yang demikian itu dikatakan orang pula dengan madah. Jangan tertipu oleh manusia yang bajunya bertambal, atau kain sarungnya yang terangkat di atas tulang betisnya, atau tepi dainya yang tampak padanya bekas yang sudah dihilangkannya. Perlihatkanlah kepadanya dirham, niscaya engkau akan ketahui cintanya atau waroknya. Diriwayatkan dari Mas Lama bin Abdul Malik bahwa ia berkunjung kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ketika sedang sakit yang membawa kepada wafatnya. Mas Lama berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau telah berbuat suatu perbuatan yang belum pernah diperbuat oleh seseorang sebelum engkau. Engkau tinggalkan anak-anak engkau yang tiada lagi mereka dirham dan dinar." Dan adalah Umar bin Abdul Aziz mempunyai 13 orang anak. Umar bin Abdul Aziz selalu menjawab, "Dudukkanlah aku." Lalu mereka mengangkatkan untuk dapat duduk. Maka ia berkata, "Adapun katamu bahwa aku tiada meninggalkan dinar dan dirham bagi mereka, maka sesungguhnya aku tiada melarang mereka untuk berhak, dan tiada aku berikan kepada mereka hak orang lain. Sesungguhnya anakku adalah salah satu dari dua orang. Ada kalanya ia orang taat kepada Allah, maka Allah cukup baginya, dan Allah itu melindungi orang-orang soleh. Ada kalanya ia orang maksiat atau durhaka kepada Allah, maka aku tiada peduli apa yang terjadi." Jadi bayatkan bahwa Muhammad bin Ka'ab Al-Qaradi yang termasuk golongan tabi'in penduduk Madinah memperoleh harta banyak. Orang lalu berkata kepadanya, "Kalaulah kiranya engkau simpan untuk anak engkau sesudah engkau." Muhammad bin Ka'ab menjawab, "Tidak, akan tetapi aku akan menyimpannya bagi diriku pada sisi Tuhanku, dan aku pertaruhkan Tuhanku bagi anakku." Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Abu Abdirabbih atau seorang Zaid di Damsik, "Wahai saudaraku, janganlah engkau pergi dengan buruk dan engkau tinggalkan anak-anak engkau dengan baik." Abu Abdirabbih lalu mengeluarkan dari hartanya 100.000 dirham. Yahya bin Ma'as berkata, "Dua malapetaka atau musibah yang belum pernah didengar oleh orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian seperti itu bagi seorang hamba Allah mengenai hartanya ketika matinya." Lalu katakan, ditanyakan kepadanya, apakah dua malapetaka itu? Yahya bin Ma'as menjawab, diambil daripadanya semuanya dan ditanyakan kepadanya semuanya.